Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Hamdan kathiran tayyiban mubarakan fi kama yuhibu Rabbuna wa yirda. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah, lahul asma'ul husna was sifatul ula. Wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu wa safiyyuhu min khalqihi wa khaliluhu sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Ikhwatul kiram rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, pada malam hari ini kita kembali dipertemukan. Dan seperti biasanya, kita akan melanjutkan kajian atau pembahasan kita pada kitab Riyadhus Shalihin karya Imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala. Terakhir pertemuan kita sampai di bab beberapa masalah penting terkait dengan doa, dan masih tersisa dua hadis terakhir dari bab ini. Kita akan baca, kita akan jelaskan untuk kemudian masuk di bab yang baru. Imam Nawawi rahimahullahu ta'ala mengatakan, wa an Ubadata ibn Shamit radhiyallahu ta'ala anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam qala, diriwayatkan dari sahabat Ubadah bin Shamit, semoga Allah meridhoinya, disebutkan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam telah bersabda, ma 'alal ardi muslimun yad'u Allah ta'ala bidawatin illa ataahu Allahu iyyaha aw sarafa 'anhu minas su'i mithlaha. Tidak ada seorang muslim pun di muka bumi ini yang berdoa kepada Allah Ta'ala meminta sesuatu melainkan Allah pasti akan mengabulkannya atau Allah akan hindarkan dia dari kejelekan. Ma lam yad'u bi ithmin aw qati'ati rahimin. Selama dia tidak berdoa dengan sesuatu yang mengandung dosa atau memutus hubungan. Faqala rajulun minal qawm, idhan nukthir, qala Allahu akthar, atau akthir. Kemudian ada seorang laki-laki yang berkata, kalau begitu kita harus memperbanyak doa. Jawab Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, perbanyaklah berdoa kepada Allah Azza wa Jalla. Rawahu Tirmidzi wa qala hadisun hasanun sahihun. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi, kemudian beliau mengatakan ini adalah hadis hasan sahih. Wa rawahu Al-Hakimu min riwayati Abi Sa'idin wa zada fihi aw yadakhiru lahu min al-ajri mithlaha. Kemudian Imam Al-Hakim juga meriwayatkan hadis ini dari jalur Abu Sa'id Al-Khudri. Dan ada tambahannya. Apa tambahannya? Tambahannya berbunyi, atau Allah akan menyimpan pahala untuknya, pahala untuk yang berdoa kepadanya. Ikhwatul kiram rahimani wa rahimakumullah, hadis yang mulia ini dengan jelas memberitahukan kepada kita bahwa tidak ada doa yang terbuang percuma. Setiap kali kita berdoa kepada Allah, maka akan ada tiga kemungkinan yang kita peroleh. Yang pertama, bisa jadi apa yang kita minta di dalam doa dikabulkan oleh Allah Azza wa Jalla. Atau yang kedua, dengan doa itu kita dihindarkan oleh Allah dari kejelekan. Atau yang ketiga, Allah simpan doa kita sebagai pahala nanti, ya, di akhirat yang akan kita dapatkan. Nah, makanya ketika ada seseorang yang mengatakan, kalau begitu kita harus memperbanyak doa, Rasulullah SAW menjawab, ya, perbanyaklah berdoa kepada Allah Azza wa Jalla. Dan jangan memikirkan soal apakah doa ini diijabah atau tidak. Karena sudah janji Allah akan mengijabah atau mengabulkan apa? Doa. Wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum. Rabb kalian sudah mengatakan, berdoalah kalian kepadaku, aku akan mengabulkannya. Ya. Doa yang kita panjatkan kepada Allah bebas sifatnya. Yang penting mengandung manfaat buat kita. Manfaat fid dunia dan manfaat di akhirat. Bukan doa yang mengandung dosa. Berdoa minta dimudahkan oleh Allah dalam melakukan kemaksiatan. Nah, ini doa yang mengandung apa? Dosa. Berdoa kepada Allah supaya dijauhkan dari kerabat, ya, dari saudara, dari kakak, dari adik. Ini doa yang mengandung unsur memutus apa? Silaturahim. Ini yang tidak boleh. Ini yang tidak diperkenankan. Adapun doa-doa yang lainnya yang sifatnya manfaat untuk maslahat kita di dunia dan di akhirat, itu tidak apa-apa, bebas. Misalnya kita berdoa, ya Allah, semoga hari ini jualanku laris, ya. Semoga Engkau permudah semua barang yang aku jual bisa laris, cepat terjual. Ada tiga kemungkinan kalau kita berdoa seperti itu. Kemungkinan yang pertama, memang betul-betul laris. Yang dijual es, hujan lagi, bayangin itu. Tapi tetap apa? Laris. Ini karena apa? Doa. Karena memang es itu sebenarnya gak ada hubungan dengan hujan. Yang ada hubungan dengan hujan apa? Payung. Sah-sah saja musim hujan kita beli apa? Es. Ya, apalagi kalau di luar, di negara luar, yang namanya es krim itu 24 jam. Di kita aja malam tuh gak ada yang buka, atau dini hari itu gak ada yang buka. Tapi kalau di luar, Timur Tengah misalnya, dini hari jam 2, jam 3, ya, itu ada es krim. Nah, kalaupun tidak diijabah, dalam artian enggak ada yang beli misalnya, katakan begitu, maka Allah akan tetap memberikan hal yang terbaik buat kita. Kan, kita tidak rugi. Kita tidak apa? Rugi. Ya. Mungkin cuma sedikit untung yang kita peroleh. Ya. Atau kita harus yakin doa apapun yang kita panjatkan kepada Allah yang mengandung unsur kemaslahatan buat kita di dunia dan akhirat akan jadi pahala. Ya. Karena itu kebaikan. Apalagi Nabi sudah mengatakan addu'a huwal ibadah. Doa itu adalah ibadah. Berarti pasti akan mendatangkan apa? Pahala. Ya. Baik. Berikutnya hadis terakhir. Qala wa an ibni Abbasin radhiyallahu taala anhuma. Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana yaqulu ingdal karbi. La ilaha illallah al-azimu al-halimu. La ilaha illallah rabbul arshil azim. La ilaha illallah rabbus samawati wa rabbul arsi wa rabbul arshil karim. Muttafaqun alaih. Dari sahabat Ibnu Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma disebutkan bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu ketika dihadapkan pada situasi sulit, sempit, beliau biasa mengucapkan La ilaha illallah al-azimu al-halimu. Tidak ada ilah yang berhak untuk diibadahi kecuali Allah yang maha agung, yang maha lembut. La ilaha illallah rabbul arshil azim. Tidak ada ilah yang berhak untuk diibadahi kecuali Allah, Rabb arsh yang maha agung. La ilaha illallah rabbus samawati wa rabbul ardi wa rabbul arshil karim. Tidak ada ilah yang berhak untuk diibadahi kecuali Allah, Rabb langit dan Rabb bumi serta Rabb arsh yang mulia. Ini hadis diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Keduanya sepakat mengeluarkan hadis ini di dalam sahihnya. Doa yang penting untuk kita baca saat kita menghadapi kesulitan, kesempitan, ya. Karena kita hidup ya tentu tidak selamanya merasakan kelapangan. Kadang ada saja hal-hal yang membuat kita sumpek, membuat kita sempit, ya, sempit hati, sempit pikiran, tidak nyaman. Cobalah berdoa kepada Allah dengan membaca kalimat-kalimat yang ternyata ini biasa diucapkan oleh siapa? Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Kalimat-kalimat yang mudah, tidak sulit, ya. La ilaha illallah al-azimu al-halimu. La ilaha illallah rabbul arshil azim. Ya. La ilaha illallah rabbus samawati wa rabbul ardi wa rabbul arshil karim. Penting dihafal. Ada yang sudah hafal? Ada yang sudah hafal belum? Pendek ini. Atau diulang sekali lagi, yang sudah hafal bolehlah unjuk gigi, unjuk hafalan, bukan sekedar unjuk gigi. Ya. Diulang sekali lagi, la ilaha illallah al-azimu al halimu. La ilaha illallah rabbul arshil azim. La ilaha illallah rabbus samawati wa rabbul ardi wa rabbul arshil karim. Mudah? Penting loh ini doa, ya. Ada yang sudah hafal? Insyaallah hafal, ya. Di luar kepala. Baik. Kita lanjut ke bab berikutnya. Babu karomatil auliyai wa fadlihim. Bab karomah para wali dan keutamaannya. Ini bab berbicara tentang karomah. Ya. Berbicara juga tentang para wali Allah dan keutamaannya, keutamaan mereka. Apa itu karomah? Karomah adalah sesuatu yang terjadi di luar kebiasaan, yang Allah tampakkan pada orang-orang yang ittiba, yang senantiasa mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Kalau sesuatu yang di luar kebiasaan berarti tidak umum. Tidak umum. Bahkan bisa dikatakan sesuatu yang aneh. Ya, terjadi. Allah tampakkan. Ada pada orang-orang yang ittiba kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang ittiba kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya wali-wali Allah yang beriman dan bertakwa. Karomah ini sesuatu yang nyata ada, bukan rekayasa. Ya. Dan bukan sesuatu yang dipelajari. Terjadi secara spontan. Bahkan yang mengalaminya pun merasa heran, begitu. Ini karomah. Sekali lagi, nyata ada. Ya. Berdasarkan dalil-dalil dari Al-Qur'an dan As-Sunnah, nanti akan kita bacakan beberapa ayat yang disebutkan oleh Imam Nawawi dan juga beberapa hadis tentang hal ini. Nah. Ikhwatul kiram rahimani wa rahimakumullah, hal-hal yang terjadi di luar kebiasaan itu paling tidak ada empat. Ya. Pertama yang disebut dengan karomah. Kedua, yang disebut dengan mukjizat. Mukjizat juga sesuatu yang terjadi di luar kebiasaan. Tidak umum. Allah tampakkan pada para nabi-nabinya dan rasulnya secara khusus. Ya. Mukjizat ini disebut juga dengan ayatun nabi. Tanda-tanda ya, benarnya seorang nabi. Nabi kita diberi mukjizat oleh Allah. Yang paling agungnya apa? Al-Qur'an. Mukjizat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ini mukjizat yang paling agung, yang paling istimewa dari seluruh mukjizat yang Allah berikan kepada nabi-nabi yang lainnya. Karena mukjizat yang Allah berikan kepada nabi siapapun itu selesai dengan berakhirnya kehidupan nabi tersebut. Tapi mukjizat Al-Qur'an, nabi sudah meninggal sampai dengan hari ini Al-Qur'an tetap ada dan kita baca. Ya. Nah. Nabi Isa diberi mukjizat yang luar biasa oleh Allah Azza wa Jalla. Mampu menghidupkan yang mati. Yang sudah mati bisa dihidupkan lagi atas izin Allah. Itu kan hal yang terjadi di luar kebiasaan. Tidak umum. Ya. Allah tampakkan pada Nabi Isa mampu menghidupkan yang sudah meninggal. Bahkan menghidupkan lagi orang yang sudah dikubur. Sudah dikuburin. Mampu dihidupkan lagi. Cukup Nabi Isa memanggil si penghuni kubur, maka yang dikubur itu akan bisa keluar. Ya. Ini kan di luar kebiasaan, enggak umum, aneh. Ya. Mukjizat. Mampu menyembuhkan yang sakit. Ya. Mampu membuat seekor burung dari tanah, kemudian cukup ditiup, terbang sana kemari. Ya. Luar biasa kan? Mukjizat terjadi di luar kebiasaan. Ya. Apa tujuan Allah Subhanahu wa taala memberikan mukjizat kepada para nabinya? Dua. Yang pertama, ta'yidan lahu, dalam rangka menguatkannya, menolongnya, mengokohkannya. Yang kedua, tasdiqan lahu, dalam rangka membuktikan kebenaran risalah yang dibawanya. Terus apa tujuan Allah berikan karomah kepada wali-walinya, kepada yang mengikuti nabinya, kepada yang beriman, yang bertakwa? Juga ada dua. Ya. Yang pertama, takriman lahu, dalam rangka memuliakannya. Yang kedua, nusratan lil haq, dalam rangka memenangkan kebenaran yang ada padanya. Yang ketiga, selain karomah, mukjizat adalah sulapan dan permainan tukang sihir. Tahu sulapan? Permainan sulap. Ini sesuatu yang terjadi di luar kebiasaan. Allah tampakkan ada pada para tukang sulap dan tukang sihir yang mengandalkan bantuan apa? Setan dan jin. Terjadi hal-hal yang di luar kebiasaan. Sulap. Ya. Tapi pakai bantuan apa? Jin. Pakai bantuan setan. Ya, lebih cenderung ke ilmu sihir. Kalau sulap yang seperti itu kan kecenderungannya ke ilmu sihir. Bukan karena kecepatan apa? Tangan atau mengelabui banyak orang, ya, membohongi banyak orang. Apa yang diperlihatkan oleh tukang sulap yang seperti itu, ya, atau katakanlah tukang sihir, ini kan sesuatu yang terjadi di luar kebiasaan. Ya. Allah tampakkan mereka mampu melakukannya. Tujuannya apa? Pertama, sebagai cobaan bagi para pelakunya, ujian bagi para pelakunya. Yang kedua, sebagai cobaan atau ujian bagi orang lain, bagi kita. Apakah kita akan tertipu dengan trik-trik, ya, permainan setan yang dilakukan oleh tukang sulap dan ahli sihir atau tidak? Sebagai ujian. Nah, yang keempat, selain karomah, mukjizat, sulapan atau permainan apa? Sihir, juga kebohongan atau kedustaan. Ya. Allah tampakkan sesuatu yang terjadi di luar kebiasaan pada orang-orang yang dusta. Orang-orang yang melakukan kebohongan besar. Tujuannya apa? Tujuannya untuk membongkar kebohongannya. Membongkar apa? Kedustaannya. Seperti yang dilakukan oleh siapa? Dulu, Musailamah Al-Kadzdzab. Yang mengaku sebagai? Musailamah siapa? Hah? Al-Kadzdzab. Yang mengaku sebagai? Iyalah, mengaku nabi berarti palsu dia. Ya. Yang mengaku sebagai apa? Nabi. Allah tampakkan padanya hal-hal yang terjadi di luar kebiasaan. Ya, mampu melakukan ini dan itu. Tapi ada satu peristiwa di mana terbongkar kebohongannya. Dia enggak bisa apa-apa. Ketika para petani datang kepadanya mengadukan air di sumur yang sudah semakin surut sehingga enggak bisa dipakai nyirami apa? Tanaman. Kalau orang-orang dulu itu kan di kebun-kebun itu biasanya di pinggirnya dibikin sumur supaya mudah untuk nyirami apa? Tanaman. Nah, para petani datang ke Musailamah Al-Kadzab. Mereka mengeluh, mengadukan, "Ya Musailamah, sumur kami airnya sudah semakin surut, dari hari ke hari itu berkurang, kami enggak bisa menyirami tanaman kami. Cobalah engkau lihat itu sumur supaya airnya banyak penuh." Datang Musailamah Al-Kadzab ini, datang kemudian dikasih air satu gayung begitu, diminum sama dia, dikumur-kumurkan, kemudian semburkan itu air yang di mulutnya ke dalam sumur. Padahal di sumur itu masih ada air, cuman sedikit. Ketika disemburkan air yang dari mulutnya, bukan malah tambah banyak si air, malah tambah surut sampai kering. Akhirnya ketahuan apanya? Kebohongannya. Nah itu, ya, itu. Kenapa ketawa? Suka begitu? Hei, jadi gitu, ya. Ini Musailamah Al-Kadzab. Jadi ada 4 hal-hal yang terjadi di luar kebiasaan yang Allah tampakkan. Pertama disebut apa? Karomah. Allah tampakkan ada pada para walinya, orang-orang yang beriman, orang-orang yang bertakwa, yang mengikuti Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang kedua, mukjizat. Sesuatu yang terjadi di luar kebiasaan Allah tampakkan ada pada para nabi-nabinya. Khusus, ya. Kemudian yang ketiga, sulapan atau permainan sihir. Sesuatu yang terjadi di luar kebiasaan yang Allah tampakkan ada pada mereka, ya. Kemudian yang terakhir, kebohongan, kedustaan. Sesuatu yang terjadi di luar kebiasaan yang Allah tampakkan pada para pendusta. Nah, khotul kiram rahimani wa rahimakumullah, kita baca berapa ayat ya yang dinukil oleh Imam Nawawi di bab ini. Qala Allah Ta'ala, Allah Ta'ala berfirman pertama di surat Yunus, ya, surat Yunus ayat 62 sampai 64. Ala inna awliya Allah la khawfun alaihim walahum yahzanun. Alladzina amanu wa kanu yattaqun lahumul bushra fil hayatid dunya wa fil akhirah la tabdila li kalimatillah dhalika huwal fawzul azim. Ketahuilah sesungguhnya wali-wali Allah itu tidak ada rasa khawatir pada diri mereka dan mereka pun tidak bersedih hati. Wali-wali Allah itu adalah mereka yang beriman dan mereka yang terbukti bertakwa kepada Allah Azza wa Jalla. Lahumul bushra, bagi mereka ada kabar gembira dari Allah dalam kehidupan dunia dan di akhirat. Tidak akan pernah berubah ya, kalimat Allah sampai kapanpun. Ketetapan Allah ya, gak akan berganti. Dzalika huwal fawzul azim. Itulah kemenangan yang agung. Sesuatu yang memang Allah tetapkan ya bagi para wali, adanya kabar gembira ya, karomah itu termasuk dari kabar gembira bagi para wali Allah Azza wa Jalla ya, sesuatu yang terjadi di luar kebiasaan. Nah, Qala Ta'ala, Allah Ta'ala berfirman berikutnya di surat Maryam ayat 25-26, wa huzzi ilaiki bijid'in nakhlati tusaqit alaiki rutuban janiyya fakuli washrabi. Wa huzzi ilaiki, kata Allah, goyangkan olehmu wahai Maryam pohon kurma itu, tusaqit alaiki rutuban janiyya, niscaya buah-buah kurma yang lezatnya itu akan berjatuhan ke dekatmu. Fakuli washrobi, maka makanlah dan minumlah. Pohon kurma itu besar, berat, Jangankan Maryam, seorang laki-laki, seorang perempuan yang lemah, laki-laki 20 orang belum tentu bisa menggoyangkan pohon kurma. Ya, pernah lihat pohon kurma kan? Pernah pegang pohon kurma atau belum? Baru makan buahnya saja kayaknya, ya. Kalau yang makan buah kurma banyak, ya walaupun kurmanya kurma holas, kurma-kurma biasa, enggak masalah. Yang penting judulnya apa? Kurma. Yang penting judulnya kurma. Dan enggak ada kurma palsu. Ya khawatir aja kalau orang Indonesia itu kan memang agak sedikit aneh gitu. Ada bilang kurma palsu. Enggak ada kurma palsu. Kurma insya Allah asli ya. Cuma jenisnya berbeda-beda. Dari yang paling jelek. Loh kok paling jelek? Memang ada kurma rodi, kurma yang jelek, sampai dengan kurma yang paling bagus, kurma yang paling berkualitas, kurma yang disebut oleh Nabi obat gak ada racunnya. Kurma apa? Dulu pernah disebutkan kurma apa? Kurma ini obat, gak ada racunnya. Kurma apa? Barni. Kurma Barni. Syekh Ubaid Al-Jabiri itu sangat senang sekali mengkonsumsi kurma ini. Kurma ini juga kurma yang biasa dikonsumsi oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ada ajwa, betul, ada juga kurma ajwa. Selain ajwa ada barni. Ya. Baik. Nah, Maryam seorang perempuan diperintahkan oleh Allah untuk menggoyangkan apa? Pohon kurma. Ternyata pohon kurma itu betul-betul bisa bergoyang dan bahkan menjatuhkan apa? Buah kurmanya. Banyak sekali berjatuhan. Masya Allah. Ini kan karomah. Ya. Ini karomah. Nah, kabar gembira. Gitu. Karena Maryam adalah wanita yang beriman, bertakwa kepada Allah Azza wa Jalla. Nah. Kemudian berikutnya, firman Allah di surat Ali Imran ayat yang ke-37. Kullama dakhala 'alaiha Zakaria al-mihraba wajada 'indaha rizqan qala ya Maryam anna laki hadha qalat huwa min 'indillah innallaha yarzuqu man yasha bighairi hisab. Kata Allah, setiap kali Nabi Zakaria itu masuk ke mihrab, dia selalu mendapati ada makanan di situ. Maka Zakaria bertanya kepada Maryam, wahai Maryam, dari mana makanan ini? Kok selalu ada? Enggak pernah absen. Qalat, jawab Maryam, huwa min indillah. Ini datang dari sisi Allah. Allah memberikan rezeki dari jalan yang tidak diduga-duga. Ya, sesuai dengan kehendaknya. Enggak pernah kekurangan makanan. Ini sesuatu yang terjadi di luar kebiasaan loh, tiba-tiba saja ada makanan di situ kok. Ya. Ini terjadi, enggak mustahil. Nah. Mau seperti itu. Untuk kudu usaha, balik ka imam geus aya dahareun. Beriman dan bertakwa kepada Allah Azza wa Jal. Karena Allah hanya akan berikannya kepada siapa yang dikehendakinya. Ya. Wa qala ta'ala, Allah Ta'ala berfirman surat Al-Kahfi ayat 16-17. Qala wa idzi'tazaltumuhum wa ma ya'buduna illallah fa'u ilal kahfi yanshur lakum rabbakum min rahmatih wa yuhayyi lakum min amrikum mirfaqa wa tarasyamsa idza tala'at tazawaru an kahfihim dhatal yamin wa idza gharabat taqriduhum dhatash shimal. Dan ingatlah ketika kalian, ini firman Allah tentang ashabul kahfi, ya. Dan ingatlah ketika kalian menghindari mereka, orang-orang yang musyrik yang menyekutukan Allah, menghindari mereka dan menghindari apa yang mereka sembah selain Allah, maka kata Allah, fa'wu ilal kahfi, carilah tempat perlindungan, masuklah kalian ke dalam gua. Niscaya Rabb kalian akan memberikan kepada kalian rahmatnya dan akan menyiapkan sesuatu yang berguna dari urusan-urusan kalian. Kamu lihat matahari ketika terbit, condong dari gua mereka ke arah kanan. Dan ketika matahari tenggelam, maka menjauhi mereka ke arah kiri. Jadi mereka itu betul-betul nyaman, tidak pernah melihat matahari terbit, tidak pernah melihat matahari tenggelam. Diam di dalam gua. Berapa lama Ashabul Kahfi di dalam gua? Berapa lama? Haidar? Haidar satu lagi? Ada Haidar dua sekarang. Hah? Berapa lama? 309 tahun. Ashabul Kahfi tinggal di gua selama 309 tahun. Bayangkan, tidak pernah berubah. Ya, kukunya enggak pernah panjang. Tetap segitu. Seperti semula. Kalau kita kan antum satu bulan tidak dipotong kuku, sakumaha panjang. Ya. Enggak pernah berubah rambutnya, tetap seperti semula, seperti mereka awal kali masuk ke dalam gua. Enggak ada panjang-panjang, antum 3 bulan enggak dicukur. Panjang rambut. Ya. Panjang rambut. Enggak pernah berubah dan tidak ada yang berubah sama sekali dengan kondisi mereka. Ini karomah bukan? Karomah yang Allah Subhanahu wa taala berikan. Tidur ya 309 tahun. Kukunya tetap, rambutnya tetap, semuanya tetap tidak berubah. Nah ini. Karomah yang Allah Subhanahu wa taala berikan. Ya, untuk memuliakan mereka dan memenangkan kebenaran yang ada pada mereka. Ya. Nah. Ikhwatul kiram rahimani wa rahimakumullah, sudah isya belum? Belum. Kita baca hadis dulu, ya. Baik. Ini hadis ya menggambarkan tentang satu keajaiban juga yang terjadi. Ya. Satu keajaiban yang terjadi di mana makanan sedikit tapi ternyata malah bertambah banyak saat dimakan. Tiap kali diambil satu ya suap begitu, ternyata bertambah lagi itu makanan. Semakin banyak yang memakan, semakin banyak juga tambahannya. Ya, ini kan hal yang ajaib, ya enggak? Hal yang aneh terjadi. Ya, insyaallah hadisnya kita baca di pertemuan mendatang. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Wallahu ta'ala alam bisawab.